Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, saya cintai fillah, pada kesempatan ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa kembali bermajelis di tempat ini, di tempat yang mulia ini, tempat yang paling dicintai oleh Allah, yakni masjid. Seperti disebutkan dalam hadis, ahabbu al-biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah masjid-masjidnya. Tentunya ketika kita mencintai Allah, kita berusaha mencintai apa yang Allah cintai. Allah mencintai para nabi dan rasul, kita juga mencintai para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai masjid, maka kita juga berusaha mencintai masjid. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai majalisil ilmi, majelis-majelis ilmu, maka kita juga berusaha mencintai majelis-majelis ilmu. Kita yang butuh, bukan Allah Jalla wa ala yang butuh kepada hambanya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidul Mursalin, Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan kaum mukminin ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin yang saya muliakan, yang saya cintai fillah, kita masih membahas bersama tentang mengenal beberapa kelompok-kelompok yang sesat yang muncul masih di awal-awal Islam, yang kemudian dari kelompok sesat ini berkembang sampai hari ini. Dan kita telah sampai kepada pembahasan Al-Jahmiyah. Salah satu kelompok yang sesat yang muncul adalah Jahmiyah. Kenapa disebut Jahmiyah? Karena mereka pengikut Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan. Dan di antara kesesatan Jahmiyah, ya, yang telah kita bahas pada kesempatan yang telah lalu, mereka menafikan, meniadakan nama-nama dan sifat bagi Allah. Jadi Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Adapun apa yang disebut dalam ayat Al-Quran seperti Ar-Rahmanir Rahim, ini kan jelas ayat yang menunjukkan namanya Allah. Kalau di sisi orang-orang Jahmiyah, itu hanya sekedar kalimat tanpa makna. Kalimat yang tidak berarti. Ya. Mereka tidak meyakini Allahu Jalla wa'ala memiliki nama-nama dan apa? Sifat. Itu Jahmiyah. Salah satu kesesatannya itu. Belum lagi kesesatan yang lain dalam masalah iman. Ya, dalam masalah iman, orang-orang Jahmiyah mengatakan iman itu yang penting ma'rifah. Sing penting kenal. Masalah dia tidak mau mengucapkan tidak masalah. Masalah dia tidak mengamalkan juga tidak masalah. Sehingga di sisi orang-orang Jahmiyah, iblis itu termasuk mukmin. Iblis itu orang yang beriman. Karena iblis itu memiliki ma'rifah. Jelas mereka atau iblis memiliki ma'rifah. Bahkan telah ada sebelum Adam alaihi salatu wassalam. Melihat penciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Mengakui kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengerti tentang siapa Allah. Itu iblis. Ya. Bahkan tahu sorga. Mengerti Adam alaihi salatu wassalam dulu di sorga. Iblis juga demikian. Ngojo-ojoi agar Adam alaihi salatu wassalam melanggar apa yang Allah larang. Ya. Adapun ahli sunnah wal jamaah meyakini iman bukan hanya sekedar ma'rifah. Tetapi iman itu adalah i'tiqadun bil qalb. Harus ada keyakinan dalam hati. Yang keyakinan itu juga harus diucapkan dengan lisan. Harus mengucapkan la ilaha illallah. Harus mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan harus dibuktikan dengan amal. Makanya iman itu di sisi ahlus sunnati wal jamaah adalah keyakinan dengan hati, i'tiqadun bil qalbi wal qawlu bil lisan, ucapan dengan lisan, wal amalu bil jawarih, dan amalan dengan anggota badan ini. Yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan apa? Ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Salat termasuk bagian dari iman. Puasa termasuk bagian dari iman. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Karena puasa itu bagian dari iman. Dan konsekuensi orang yang mengatakan saya beriman harus mengamalkan amalan ibadah yang Allah wajibkan. Rukun-rukun Islam. Salat, puasa, haji. Iya. Kembali kepada pembahasan kita ma'asyiral muslimin, ini orang-orang Jahmiyah, orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat bagi Allah. Muncul kelompok berikutnya, Al-Mu'tazilah. Kesesatannya juga diantaranya dalam masalah nama-nama Allah dan sifat. Mu'tazilah, annahum asbatul asma wa nafaus sifat. Orang-orang Mu'tazilah meyakini Allah punya nama, Allah punya nama. Tetapi nama itu sekedar nama, demikian keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Nama Allah hanya sekedar nama, tidak ada artinya. Ar-Rahman namanya Allah, Ar-Rahim namanya Allah, Al-Malik namanya Allah, Al-Quddus namanya Allah, Al-Khaliq namanya Allah, Al-Musawwir namanya Allah, Al-Ghafur, Al-Ghaffar namanya Allah Jalla wa'ala. Namun sekedar nama saja. Jahmiyah lebih parah, betul tadi. Karena tidak menetapkan nama, juga tidak menetapkan apa? Sifat. Kalau Mu'tazilah menetapkan nama, tapi tidak menetapkan apa? Sifat. Adapun ahlus sunnati wal jamaah, dan semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita semuanya, kaum muslimin, sebagai ahlus sunnati wal jamaah, adalah orang-orang yang menetapkan nama bagi Allah, sekaligus juga menetapkan apa? Sifat. Jadi namanya Allah bukan sekedar nama. Allah subhanahu wa ta'ala namanya As-Sami' wa huwa As-Sami'ul Basir. As-Sami' adalah namanya Allah. Al-Basir adalah namanya Allah. Kita yakini As-Sami' niku asmanipun Allah. Al-Basir ugi mekaten asmanipun Allah Jalla wa'ala. Dan kita juga meyakini asmanipun Allah mboten namung sekedar asma, tidak hanya sekedar nama, tetapi nama yang mesti mengandung sifat yang maha sempurna. As-Sami' berarti Allah betul-betul memiliki sifat as-sam'u, maha mendengar. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama al-basir, yakni Allah betul-betul memiliki sifat al-basaru, yakni maha melihat. Yang tentunya pendengaran Allah dengan penglihatannya Allah tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan siapa? Makhluk. Pendengaran yang maha sempurna, penglihatan yang maha sempurna, tidak ada yang luput sedikit pun dari pendengaran dan penglihatan Allah Jalla wa'ala. Tidak ada yang salah dari penglihatan dan pendengaran Allah Jalla wa'ala. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengan Allah. Ya. Sebagai contoh misalnya, nama Allah adalah As-Sami' tadi. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat maha mendengar, yang maha sempurna. Sampai disebutkan di dalam hadis Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahidin. Fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma 'indi." Demikian kata Allah di dalam hadis Qudsi. "Lau anna awwalakum," kalau seandainya orang yang pertama kali dari kalian, manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, jin yang pertama sampai jin yang terakhir, semuanya masih hidup, semuanya kumpul di satu tempat, semuanya kumpul di satu lembah, kemudian mereka semuanya fasa'aluni, semuanya minta kepadaku, semuanya berdoa kepadaku, fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu, kemudian aku kabulkan semua permintaan mereka, tidak akan mengurangi sedikitpun dari kekayaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Perumpamaannya ibarat jarum, kata Allah, yang dimasukkan ke dalam laut. Apakah akan mengurangi air yang ada di laut? Jawabannya tidak. Coba perhatikan hadis yang agung ini. Betapa besarnya dan betapa agungnya pendengarannya Allah. Seluruh manusia dari awal sampai akhir kumpul. Seluruh jin dari awal sampai akhir kumpul. Berdoa di satu tempat, berdoa di satu waktu. Yang namanya doa di satu waktu tentunya apa? Ya, ya bersama. Dengan permintaan yang sama atau berbeda-beda? Berbeda-beda. Ada yang minta anak, ada yang minta istri, ada yang minta harta, ada yang minta masuk surga, ada yang minta ini. Semuanya minta dengan bahasa yang juga berbeda-beda. Ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Jawa. Minta kepada Allah di satu waktu. Allah bisa mengabulkan. Kemudian aku berikan dan aku kabulkan semua permintaan mereka. Betul-betul menunjukkan kesempurnaan pendengarannya siapa? Allah Jalla wa'ala. Kita tidak mampu, ada dua orang, tiga orang mengajak kita bicara, bingung kita. Ya. Satu-satu, kamu ngomong apa dulu? Sudah, kamu selesai. Yang kedua, ya, kamu apa? Tidak mungkin kita mengajak atau diajak bicara 5 orang, 10 orang, tidak bisa. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha sempurna. Pendengarannya Allah tidak sama dengan pendengaran apa? Makhluk. Hari ini, saat ini, detik ini, semua manusia didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang salah. Betapa banyak hari ini orang yang berdoa kepada Allah. Betapa banyak saat ini, walaupun kita sekarang tidak sholat, tapi banyak orang yang sholat saat ini. Iya atau tidak? Semuanya mengatakan sami'allahu liman hamidah. Allah maha mendengar orang yang memujinya. Allah mendengar semuanya. Bacaan-bacaan Al-Fatihah yang dibaca oleh apa? Oleh manusia. Semuanya didengar oleh Allah Subhanallah, Maha Suci Allah. Tidak ada yang luput. Artinya ma'asyiral muslimin, coba bandingkan keyakinan ahlus sunnah dengan keyakinan orang-orang mu'tazilah dan orang apa tadi? Jahmiyah. Mana yang mengagungkan Allah? Mana yang menghormati Allah? Mana yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya yang mensucikan Allah dan mengagungkan Allah hanyalah siapa tadi? Ahlus sunnah. Dan semoga kita semuanya kaum muslimin di negeri ini dimudahkan untuk memiliki keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Yang tidak lain adalah keyakinannya Rasul, keyakinannya para sahabat, keyakinannya para tabi'in. Ya. Ya. Betapa jeleknya orang-orang Jahmiyah yang mengatakan Allah tidak punya nama As-Sami, tidak juga punya sifat As-Sama, mendengar. Ya. Atau orang-orang Mu'tazilah, Allah namanya As-Sami, tapi tidak punya sifat itu. Dan ini berlaku untuk semua nama Allah. Saya ulangi lagi. Ini berlaku untuk semua namanya siapa? Allah. Allah namanya Al-Khaliq. Al-Khaliq bukan sekedar nama. Tetapi betul-betul nama Al-Khaliq itu mengandung sifat. Allah memiliki sifat Al-Khalqu. Maha menciptakan. Maha menciptakan. Ya, Allah yang menciptakan segala sesuatu ini, ya. Yang besar di atas kita ini, langit, Allah ciptakan tanpa ada tiang yang menyangganya. Bahkan kalau kita melihat dalam diri kita saja, kita tidak mampu untuk merenungkan betapa agungnya Allah, kebesaran ilmunya Allah, tidak mampu kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian wahai manusia ada tanda-tanda kebesaran Allah, apakah kalian tidak menyadari dan tidak melihat? Nafas kita saja, siapa yang menciptakan paru-paru sehingga bisa bernafas secara otomatis? Sudah tanpa dikomando kita sudah jalan sendiri biidnillah, dengan izin Allah. Kemudian udara yang masuk ke paru-paru kita dipisahkan, mana yang oksigen, mana yang apa, diambil oleh darah. Darah kemudian keliling ke seluruh tubuh. Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan semuanya, yang menciptakan. Wabillahi taufiq. Artinya kita ma'asyiral muslimin wajib meyakini Allah memiliki nama dan Allah memiliki sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Makanya nama Allah dikatakan Al-Asmaul Husna. Al-Asmaul Husna. Al-Husna itu maknanya maha indah. Kalau Hasan itu artinya indah. Tapi kalau Husna artinya maha indah. Jadi nama-nama Allah semuanya maha indah. Kenapa maha indah? Karena semua nama Allah mengandung sifat yang maha sempurna. Coba sebutkan nama apa saja namanya Allah. Al-Ghafur. Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar punya nama Ghafur, tetapi betul-betul Allah Maha menerima tobat dan memberikan ampunan. Sebesar apapun dosa, sebanyak apapun dosa, kalau seorang mau bertobat kepada Allah, mau minta ampunan kepada Allah Jalla wa Ala, Allah akan menerima tobatnya. Wa min ismihi, di antara nama Allah adalah At-Tawwab. Al-Ghafur, Al-Ghafir. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Walaupun Anda seorang yang banyak dosa, walaupun Anda seorang yang banyak melakukan kesalahan, bahkan seandainya pun Anda adalah orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Jalla wa Ala, kalau mau bertobat kepada Allah, Allah akan menerima tobatnya. Dulu di zaman Bani Israel ada seorang yang membunuh 100 jiwa. Sebelumnya dia membunuh 99 nyawa. Ya, ini dosa yang luar biasa. Satu saja sudah dosa besar. Ini sampai 99 nyawa dia bunuh tanpa hak. Ya, kisahnya masyhur insyaAllah. Ya. Di akhir kisah intinya, apakah Allah menolak tobat dan permohonan ampun orang ini? Jawabannya tidak. Allah terima tobatnya. Allah beri ampunan orang ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala namanya adalah Al-Ghafur. Betul-betul Allah jalla wa'ala kita yakini sebagai zat yang maha menerima taubat. Sebesar apapun dosa. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam masalah ini saja orang-orang Mu'tazilah kelihatan tidak memuliakan dan tidak mengagungkan siapa? Allahu jalla wa'ala. Iya. Mu'tazilah. Namanya Mu'tazilah. Biasanya kelompok-kelompok sesat itu ada sebabnya. Kenapa dinamakan seperti itu? Jahmiyah, dikatakan Jahmiyah karena pengikut sang pemikir, yaitu Jahm bin Shafwan. Kalau Mu'tazilah, Mu'tazilah artinya orang yang memisah. Mu'tazil, ini orang yang memisah, memisahkan diri. Bagaimana sejarahnya diberi nama Mu'tazilah? Taib, kita akan baca sejarahnya. Summu bil Mu'tazilah li'anna imamahum Wasil bin Atta kana min talamidhil Hasan al-Basri rahimahullah al-imamu tabi'i al-jalil. Dulu ada seorang tabi'in yang terkenal bernama Al-Hasan al-Basri. Tidak ada yang tidak kenal, semuanya kenal Al-Hasan al-Basri. Seorang ulama, seorang alim, seorang tabi'in, murid dari Anas bin Malik dan murid dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, muridnya istri Rasul alaihi salatu wassalam. Al-Hasan ini banyak sekali murid. Di antara muridnya ada seorang yang bernama Wasil bin Atta. Wasil bin Atta. Inilah tokoh sesatnya ini. Wasil bin Atta. Ya. Yeah. Suatu saat di dalam sebuah majelis, Al-Hasan al-Basri sedang menyampaikan ilmu. Di situ ada Wasil bin Atta yang tidak lain adalah muridnya sebenarnya. Ada seorang yang bertanya kepada Al-Hasan al-Basri di majelis. Wahai Hasan al-Basri, orang yang melakukan dosa besar itu hukumnya bagaimana? Pezina, yakni orang berzina, kan dosa besar. Atau membunuh, kan juga dosa besar. Apa hukumnya? Yakni masih muslim atau apa? Kafir demikian. Maka Al-Hasan al-Basri menjawab dengan jawaban yang benar. Yakni jawabannya Ahlus Sunnah. Faqala biqauli ahli sunnati wal jamaah, maka Al-Hasan al-Basri menjawab bahwasanya orang yang melakukan dosa besar, walaupun itu dosa besar, tetapi dia tetap dikatakan sebagai seorang yang beriman. Innahu mu'minun naqisul iman. Dia itu tetap dikatakan sebagai orang yang beriman, seorang yang Islam, tetapi kurang imannya, jauh. Artinya kalau ada orang yang mati dalam keadaan melakukan dosa besar, minum khamr kebablasan mati, dia melakukan dosa besar, apakah disolati? Jawabannya harus ada di antara kaum muslimin yang menyolati, fardu kifayah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini mereka masih muslim. Itulah jawaban Al-Hasan al-Basri. Pelaku dosa besar, dia seorang muslim, tetapi muslim yang fasik. Muslim yang fasik, dia beriman tetapi naqisul iman, imannya berkurang sangat banyak karena melakukan dosa besar. Ketika mendengar jawaban ini, Wasil bin Atta tidak setuju, tidak sependapat. Itulah kalau orang sudah tidak mau berpegang dengan Alkitab wa sunnah, tidak mau mendengar ucapan para ulama, ahli sunnah wal jamaah. Akhirnya membuat pemikiran sendiri. Ya, ditafsirkan seenaknya dengan hawa nafsunya. Tiba-tiba dengan penuh lancangnya, Wasil bin Atta menolak jawaban gurunya. Dan mengatakan, la, tidak. Ana ara annahu laisa bimumin wala kafir. Saya berpendapat dia bukan orang beriman tapi juga bukan orang kafir. Tapi di neraka nanti kekal selama-lamanya. Loh, ya sama saja. Saya tidak berani mengatakan beriman, tidak berani mengatakan kafir, tetapi dia nanti di akhirat tetap kekal di dalam apa? Neraka. Ya sama saja. Menghukumi sebagai seorang yang apa? Kufur. Ya. Wabillahi taufiq. Begitu dia menolak jawaban Al-Hasan Al-Basri, dia misah menyendiri dari majelis, ya, dari halaqah majelis itu, dia pergi meninggalkan majelis. Makanya dikatakan Mu'tazil. Mu'tazil itu orang yang apa? Ya, yang misah. Ya. Orang yang misah. Wabillahi taufik. Ya, ya. Dan ternyata ketika dia misah dan dia mengajak orang, ada saja orang yang mengikuti. Subhanallah. Itulah kalau hawa nafsu diikuti. Sampai zaman sekarang pun ada orang yang mengaku sebagai nabi palsu, ya, ternyata masih saja ada yang apa? Mengikuti. Ya. Ya. Wabillahi taufik. Kita mengingat dulu Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Ya. Yang kemudian ada Ghaffatar dan yang semisalnya. Ya. Mengaku sebagai nabi Qiyadah Islamiyah, Ahmad Musaddiq. Mengaku sebagai nabi. Ya ternyata banyak juga orang yang apa? Mengikuti. Terus demikian kesesatan. Kesesatan juga banyak pengikutnya. Ya. Makanya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari kesesatan. Ya. Wasil bin Atha meninggalkan gurunya, meninggalkan syekhnya Al-Hasan Al-Basri, menyendiri membuat halaqah sendiri, ternyata ya ada juga yang mengikuti. Wasara fi nahiyatil masjid wajtama'a alaihi qaumun min awbashin nas wa akhadhu biqaulihi. Wasil bin Atha minggir di pojok masjid, ternyata banyak orang-orang yang ikut duduk bersama Wasil bin Atha dan mengikuti pendapatnya Wasil bin Atha, ya, ketika menghukumi para pelaku dosa besar. Mereka katakan, di dunia kita tidak mengatakan sebagai muslim, tidak pula kita katakan sebagai kafir, yakni berada di posisi keduanya, tetapi nanti di akhirat dia kekal di dalam apa? Neraka. Yakni sama saja kafir. Ya. Di dalam Al-Qur'an tidak ada kalimat itu, manusia mesti dibagi dua. Ya. Muslim dan kafir. Ada yang masuk surga, ada yang masuk apa? Neraka. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dari sini ada pelajaran penting bagi kita semuanya untuk tidak kita lari dari jalannya para ulama. Hendaknya kita berusaha mengikuti Al-Kitab wa Sunnah dan mengambil faedah dari para ulama kita. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walhamdulillah para ulama kita dikenal, para ulama kita memiliki kitab-kitab yang kita bisa baca. Walhamdulillah dijaga oleh Allah. Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab yang ditinggalkannya luar biasa. Ada kitab Al-Um dan yang lainnya. Imam Malik rahimahullah. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Memiliki kitab yang banyak. Al-Muwatta' dan yang semisalnya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Juga imam dari a'immah ahli sunnati wal jamaah dengan peninggalan kitab-kitabnya. Al-Bukhari, Muslim dan yang semisalnya. Ambil faedah dari para ulama. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Itulah orang-orang Mu'tazilah. Kenapa mereka dikatakan Mu'tazilah? Karena mereka itu sekali lagi menyimpang, melepaskan diri, memisahkan diri dari gurunya. Sang tokoh yaitu Wasil Ibnu Atha memisahkan dirinya dari gurunya, seorang ulama ahli sunnati wal jamaah. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allahu subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah At-Taghabun ayat yang kedua. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Demikian ayat At-Taghabun di dalam surah At-Taghabun. Huwallazi, dialah Allah yang khalaqakum, telah menciptakan kalian wahai manusia, jin. Fa minkum kafirun, di antara kalian ada yang kafir seperti iblis dan pengikutnya. Wa minkum mu'min, dan di antara kalian ada yang beriman, para nabi, para rasul. dan orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini Allah hanya memisahkan manusia menjadi berapa? Dua. Faminkum mu'min wa minkum kafirun wa minkum mu'min. Ya. Adapun Mu'tazilah mereka mengatakan, oh ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang bukan mukmin juga bukan apa? Kafir. Tidak ada. Tidak ada dalam Al-Qur'anul Karim. Toh akhirnya juga dia mengatakan di akhirat apa? Kekal di dalam neraka para pelaku dosa besar. Dan ini batil. Keyakinan orang-orang Mu'tazilah ini sama dengan orang-orang Khawarij dalam masalah mengkafirkan para pelaku dosa besar. Mudah mengkafirkan pelaku dosa besar. Hanya saja orang Khawarij lebih berani di dunia mengatakan kafir. Ya. Kalau orang Mu'tazilah tidak berani di dunia mengatakan demikian. Tapi akhirnya sama. Seperti apa? Khawarij. Ya. Karena pemikiran mudah mengkafirkan inilah kemudian muncul tindakan-tindakan yang merusak. Ya. Pemerintah dikafirkan. Ya. Masyarakat dikafirkan. Para pelaku dosa besar dikafirkan. Wallahi demi Allah ini merusak. Tidak seperti itu Ahlus Sunnati wal Jamaah ya, menghukumi. Bahkan kalau ada orang yang sudah jelas-jelas melakukan kekafiran pun, Ahlus Sunnah itu hati-hati sekali. Dilihat, ini orang melakukan kekafiran ini sengaja atau tidak, jahil atau tidak, ya, ada syarat-syaratnya yang terpenuhi atau tidak, ada faktor penghalangnya atau tidak, baru kemudian dihukumi. Tidak bermudah-mudah, tidak gampang di dalam memberikan vonis. Ahlus sunnati wal jamaah arhamun nas bin nas. Kalau kita ingin menjadi seorang ahlus sunnati wal jamaah, seharusnya menjadi orang yang paling sayang dengan manusia. Tidak bermudah-mudah. Harus di atas ilmu, mengerti betul, tidak sembarang. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini disebutkan beberapa cabang-cabang lagi ya. Taib, namun intinya saya rasa cukup di sini bahwasanya orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah di antara kesesatannya adalah dalam masalah nama-nama dan apa? Sifat Allah. Dan kita Ahlus Sunnati wal Jamaah menetapkan Allah memiliki nama-nama yang banyak. Di antaranya 99. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Mi'ah illa wahidah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama. Atau 100 kurang apa? 1. Nama Allah bukan hanya 99. Lebih dari 99. Tetapi di antara nama Allah adalah apa? 99. Karena ada nama Allah yang kita tidak tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Disimpan di sisi Allah. Sebagaimana doa Nabi alaihi salatu wassalam, di antara doa Nabi, Nabi meminta dengan nama Allah dan Nabi mengatakan awis ta'sarta fi ilmil ghaibi indak, dan aku minta kepadamu ya Allah dengan aku bertawasul dengan nama-namamu yang engkau simpan di sisimu yang hanya engkau saja yang tahu. Berarti ada nama-nama Allah yang kita tidak apa? Tahu. Yang kita tahu hanya sebatas yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yang disebutkan di dalam hadis, sebatas itu saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Berarti nama Allah adalah Al-Ahadu As-Samad. Itu nama Allah. Kenapa kita tahu? Ayat Al-Qur'an mengatakan. Ar-Rahmanir Rahim, namanya Allah. Karena Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman namanya Allah, Ar-Rahim namanya Allah. Yeah. Al-Hayyul Qayyum, Allah mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita tahu al-hayyu namanya Allah. Al-qayyum adalah namanya Allah. Karena Allah mengabarkan dalam ayat Al-Quranul Karim. Dan kita ma'asyiral muslimin meyakini namanya Allah semuanya mengandung sifat. Jadi sifat Allah sangat banyak dan semuanya maha sempurna. Al-ghaniyu namanya Allah. Berarti Allah memiliki sifat al-ghina. Kekayaan yang maha kaya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama al-aziz. Bukan sekedar nama al-aziz. Namun Allah betul-betul memiliki sifat Al-Izzah, kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Qawiyyu, Al-Qawi. Artinya Allah Subhanahu wa taala betul-betul zat yang memiliki sifat Al-Quwwah, zat yang maha kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Jalla wa Ala. Ya. Kaumnya Nabi Lut, sak kampung, sak desa, sak kota diangkat, ya, setinggi-tingginya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, diangkat, dibalik, ditenggelamkan di muka bumi, dilempari batu dari atas. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak. Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi, Al-Matin, zat yang maha kuat. Jadi nama Allah bukan sekedar apa? Nama. Harus diyakini seperti itu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah selesai dalam beberapa majelis, ya, mengenal induknya kelompok-kelompok sesat yang muncul di zaman dulu. Sahabat masih ada. Kata Syekh rahimahullah, Syekh Saleh Ibn Fauzan, hadihi takriban usulu al-firaqi ala tertib. Ini kurang lebih pokok-pokok kelompok-kelompok sesat, induknya kelompok-kelompok sesat. Awalan yang pertama Al-Qadariyah, Al-Qadariyah. Yang ini muncul di zaman sahabat masih ada. Orang-orang yang mengingkari apa? Takdir. Summa kemudian yang kedua Asy-Syi'ah, Rafidhah. Orang-orang yang mencela para sahabat, mengkafirkan para sahabat, di antara kesesatannya itu. Tsummal Khawarij, kemudian orang-orang Khawarij. Orang-orang yang mudah mengkafirkan para pelaku dosa besar dan orang-orang yang mengajarkan khuruj alal hukam, pemberontakan kepada apa? Pemerintah. Orang-orang Khawarij. Tsummal Jahmiyah, kemudian yang keempat adalah apa? Jahmiyah, orang-orang yang di antara kesesatannya menafikan, meniadakan nama dan sifat apa? Allah. Adapun Mu'tazilah tadi turunan dari apa? Jahmiyah dalam masalah ini. Ini empat kelompok. Qadariyah, Asy-Syi'ah, Al-Khawarij, ya. Dan ini awal-awal Islam munculnya ini. Tiga ini. Sahabat masih ada. Masih hidup. Dan termasuk yang menjadi korban pengkafiran dan pembunuhan orang-orang Khawarij adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qadariyah, Syiah, Al-Khawarij, kemudian yang keempat adalah apa? Al-Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan. Hadihi usulul firaq, inilah induk dan pokok-pokok dari firqah-firqah yang apa? Yang sesat. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dan yang namanya kesesatan itu biasanya melahirkan juga apa? Kesesatan. Itu sudah sunnatullah. Ya. Kalau landasan pemikiran kita sudah salah, nanti berikutnya akan salah. Sekali kita berdusta, terus berikutnya juga akan apa? Berdusta. Ya. Seperti itu. Misalnya Anda ditanya, Anda bekerja di mana? Saya jadi direktur di pasar, padahal bukan. Ya. Ya. Ditanya pasar mana? Ya. Mesti akan dusta yang kedua kalinya. Ya. Bawahanmu siapa saja? Nah, ya dia berdusta lagi yang ketiga. Ya, ya demikian. Ya. Kalau kita ada tamu, bapak ada? Oh, tidak ada, sedang pergi. Dusta, padahal di dalam rumah. Pergi kemana? Harus dusta lagi. Pergi ke Jakarta. Ditanya lagi, naik apa? Naik kereta. Ya, ya. Kereta apa? Senja Utama. Sudah berapa dusta ini? 4. Ya. Harga tiket berapa? Akhirnya konangan. Ya. Waduh, dusta terus. Ketika seorang sudah jujur sekali mudah. Bapak ada, tapi sedang sakit, tidak bisa ditemui. Selesai. Ya. Iya atau tidak? Apalagi kalau yang ada dalam kepala adalah kerusakan-kerusakan ini. Ya. Mudah mengkafirkan, menilai pelaku dosa besar itu kafir. Kemudian mengingkari takdir, mencela para sahabat, menghina para sahabat, mengkafirkan para sahabat, sudah. Nanti berikutnya yang muncul dari amalan-amalan, yang muncul dari perbuatan-perbuatan adalah kesesatan berikutnya. Dan kalau mereka punya murid-murid, ya muridnya akan membuat kelompok lagi yang apa? Sesat. Bisa lebih parah atau mungkin lebih apa? Di bawahnya lagi. Yang jelas kesesatan tidaklah melahirkan kecuali apa? Kesesatan. Dari situ kemudian menjadi banyak. Ya. Wabillahi taufiq. Ya. Al-Qaidah Islamiyah saja. Al-Qaidah sekarang. Al-Qaidah. Ini bukan Qiyadah Islamiyah. Al-Qaidah. Akhirnya pecah-pecah. Muncul ISIS. Jabhatun Nusrah. Ya. Satu. Kemudian pisah-pisah. Ya. Ketika kesesatan itu muncul, akan melahirkan kesesatan-kesesatan apa? Berikutnya. Wabillahi taufiq. Ya. Wa tafarraqat ba'daha firaqun katsiratun. Taib, masih ada waktu. Sudah. Habis. Masih banyak. 5. Ya. Baik. Qala al-muallif, berkata muallif, wa tafarraqat ba'daha firaqun katsiratun la yuhsiha illallah. Dari empat ini, ya, bercabanglah muncul firqah-firqah yang sangat banyak, la yuhsiha illallah, tidak ada yang menghitung kecuali Allah. Ya. Wasunnifat fi hadza kutubun, dan saking perhatiannya para ulama membuat kitab-kitab yang berisi penjelasan tentang kelompok-kelompok sesat yang sudah muncul sampai zaman sang penulis. Di antaranya, ya, sebuah kitab yang berjudul Al-Milal wa Nihal, ditulis oleh Muhammad bin Abdul Karim Asy-Syihristani. Ini buku para ulama dulu. Kemudian Al-Imam Ibnu Hazm menulis kitab Al-Fisal fil Milali wa Nihal, berisi penjelasan tentang kelompok-kelompok yang muncul. Ya. Taib. Kemudian juga kitab Maqalat Al-Islamiyah karya Abu Hasan Al-Asy'ari. Maqalat al-Islamiyyin waqtilaful musallin, disebutkan di situ kelompok-kelompok sesat yang muncul. Kullu hadhil kutub, semua kitab-kitab ini yang ditulis oleh para ulama adalah menjelaskan. Taib, menjelaskan kelompok-kelompok yang apa? Yang sesat. Ya. Wabillahi taufik, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Demikian barangkali yang bisa kita sampaikan pada Isya. Ada? Kita tambah pada Isya insyaallah beberapa waktu, barang 10 menit, 14 jam insyaallah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Yang dong.